Baik, mengadakan program sekolah atau kerja paket ABC dan semisalnya, ini tergantung bagaimana programnya. Kan begitu ya. Kembali pada prinsip yang di atas, kalau program tadi mengandung perkara yang ma'ruf, kemaslahatan umum, tidak ada unsur kemungkaran atau kemaksiatan atau semisalnya, enggak ada masalah. Atau kasih paket A, B, C, D, E, F, G, dan Z, enggak ada masalah. Kejar atau nunggu, enggak ada masalah. Sekedar nama, yang penting bagaimana programnya. Selama tidak ada unsur maksiat, enggak ada masalah. Tetapi ketika ada unsur yang mungkar, misal pada yang diajarkan, materi-materi pelajaran yang diajarkan, ketika di dalamnya ada unsur kemungkaran-kemungkaran atau menyalahi prinsip-prinsip Islam, maka tidak boleh. Atau dalam pelaksanaannya ada unsur percampuran laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, atau semisalnya dari perkara-perkara mungkar yang ada dan enggak mungkin terelakkan, akan tidak boleh. Jadi penerapan daripada kaidah yang dibahas tadi, kan begitu ya. Semua program didukung selama tidak ada unsur maksiat dan dosa padanya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab.